Iya, spesial juga untuk Abah Karebet dan okay. Teman-teman panitia. Abah, alhamdulillah ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya Abah. Juga spesial buat seluruh panitia Respana Community. Terima kasih. Terus.